mana lebih utama memilih pondok yang sederhana di atas sunnah dengan sekolah yang berbasis kurikulum nasional, sekolah terpadu? Apa nasihat Ustaz buat mereka yang masih memiliki ijazah atau mencari gelar ijazah? Qonibdin azakumullah, masih terus dibahas perkara yang seperti ini. Padahal jelas ketika orang mencari ilmu, seorang tua mengajarkan anaknya untuk mencari ilmu, semuanya dengan tujuan ilmu, bukan ijazah. Kalau dapat ijazah, alhamdulillah. Kalau tidak, nggak apa-apa. Tapi ilmu harus dicari. Nggak dapat ilmu, bahaya. Sehingga yang kita sayangkan pada beberapa ikhwah, beberapa mereka-mereka yang mengaku sebagai ahli sunnah, tetapi memaksakan diri untuk mendapatkan ijazah. Saya katakan memaksakan diri, karena sekian banyak pelanggaran. Sudah ketahuan sama masyayikh kibar, cari masyayikh yang majhul. Dapat Abdul Haji Al-Umairi, dituntun, tuh grenjeng suruh lihat, ada mukhalafah. Malik langsung lapor, wallahi, wabillahi, watallahi, enggak ada sedikit pun pelanggaran sunnah. Masya Allah, berarti dia bisa bahasa Indonesia kayaknya ya, karena bisa baca kurikulumnya bahasa Indonesia semua. Orang ini saya katakan terlalu lancang, bersumpah dengan kalimat wallahi, watallahi, wabillahi, menyatakan di gereja enggak ada penyimpangan sedikit pun. Padahal mereka sendiri mengakui bahwa iya, yang ini kita enggak ajarkan karena ada penyimpangannya, maka kita tidak ajarkan, hanya kita sampaikan pada mereka nanti kalau ujian dapat 60 paling sedikit. Mana suruh belajar bukan? Mana suruh belajar? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Madzil hiyal. Ini namanya hiyal, tipu daya, makar. Enggak diajarkan kok. Wah, Syekh Abdul Hadi, kami tidak mengajarkan yang gini-gini, kami enggak mengajarkan. Enggak dilanjutkan. Ini mudallis. Nggak dilanjutkan, kalau tidak diajarkan terus bagaimana? Bawa ke rumah-rumah kalian, bukunya dibagikan, bawa ke rumah-rumah kalian, pokoknya nanti kalau ulangan kalian harus dapat 6. Yang pengen dapat 6 pasti belajar, nggak mungkin nggak belajar, ya pak? Bidadari, putri, apalagi belajar ini, belajar itu, astagfirullahaladzim, belajar ilmu kalam dan sebagainya. Maka saya katakan kafa bil mar'i kadiban an yuhadith bi kulli ma sami'. Cukup seorang dikatakan pendusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Abdul Hadi Al-Umairi datang ke gereja di sana, mendengarkan dari mereka, percaya, langsung lapor kepada Syekh Rabi. Tidak ada sedikit pun penyimpangan. Masya Allah. Itu namanya kadib. Kenapa kafa bil mar'i kadiban an yuhadith bi kulli ma sami'? Cukup dia dengar, dia lapor. Tidak menyelidiki, tidak tanya kepada yang lain, tidak cross check, tidak sama sekali. Enggak bawalah paling tidak bukunya untuk diperiksa. Saya pernah nanya kepada Syekh Rabi, atau kita ya, pernah nanya kepada Syekh Rabi tentang bukunya Ahmad Surkati. Enggak langsung dijawab oleh Syekh Rabi. Ini orang kok bisanya sepintas kilas langsung menyebutkan bersih. Padahal kita sampaikan ditunggu sampai berapa minggu atau berapa bulan, baru ketika selesai membaca baru dijawab. Hadzal rajul munharif, kata Syekh Rabi, ini orang munharif. Nah, buku yang sama ditunjukkan kepada Ali Hasan sebelum Syekh Rabi. Bagaimana Syekh buku ini? Penulisnya bagaimana? Ahmad Surkati. Aku tidak menyatakan sekedar salafi. Aku katakan hadzal rajul syaikhus salafiyyin. Buku yang sama dikatakan Ali Hasan, dikatakan syaikhus salafiyyin, dikatakan Syekh Rabi, hadza munharif. Baik. Syatta bainahuma. Jauh sekali antara keduanya.